بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarh Sunnah barakallahu fikum. Namun ada pada pembahasan yang kemarin faedah azimah ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yang dibawakan dengan sanadnya oleh beliau. Qala amba'ana Ahmad ibn Kamil qala haddasana al-Husayn bin Muhammad al-Tabari qala haddathana Mardawi al-Sa'ir qala sami'tu Fudailan yaqul sami'tu Fudailan yaqul law anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fis sultan qila lahu ya aba ali fassir lana hadha fassir lana hadha qala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'addani wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahihi al-ibadu wal biladu. Kalimat azimah yang menunjukkan manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam mensikapi para penguasa barakallahu fikum. Kata al-imam al-barbahari rahimahullah telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Kamil, telah menyampaikan kepada kami al-Husayn bin Muhammad al-Tabari, telah menyampaikan kepada kami qala ay al-Husayn bin Muhammad al-Tabari mengatakan telah menyampaikan kepada kami Mardawi as-Sa'ir. Kata beliau, aku telah mendengar Fudail berkata, kalaulah aku memiliki doa yang mustajabah, aku tidak akan memperuntukkannya kecuali buat penguasa, sultan. Dikatakan kepada beliau, ya Aba Ali, coba jelaskan kepada kami ini, apa yang beliau sebutkan, kalau saya memiliki doa yang mustajabah, dakwah mustajabah, coba jelaskan kepada kami. Kata Fudail bin Iyad Abu Ali, kalau saya menjadikannya buat diriku, kalau doa yang mustajabah itu saya peruntukkan buat diri saya, maka tidak akan mengenai orang lain. Dan apabila aku meletakkan, memberikan doa yang mustajab, buat sang pemimpin, lalu pemimpin itu salaha, pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, maka akan baik pula dengan kebaikan pemimpin itu al-ibadu wal-biladu. Anak negeri akan baik, demikian juga negeri tersebut akan baik. Barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mauqif salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Walaupun pemimpinnya itu adalah zalim, walaupun pemimpinnya itu adalah jaru melakukan barakallahu fikum kejelekan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ungkapan beliau rahimahullahu ta'ala tentu ada sesuatu yang tersimpan atau hikmah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendoakan kebaikan buat para pemimpin. Ia mendoakan kebaikan buat para pemimpin dan tidak boleh mendoakan kejelekan kepada atau buat pemintas pemimpin tersebut, walaupun pemimpin itu berbuat jahat dan berbuat zalim. Barakallahu fikum. Kenapa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menyebutkan? Karena kezaliman dan kejahatan mereka itu ala anfusihim. Mungkin taruhlah pemimpinnya ya terkenal pemabuk, barakallahu fikum, atau wal'iyadu billah pemimpinnya ya penjudi misalkan, atau pemimpinnya barakallahu fikum ya senang kepada wanita, atau perbuatan-perbuatan jur yang lain. Kata beliau, kezaliman dan kejahatannya itu ya atas diri-diri mereka. Sementara kebaikan pemimpin itu buat diri mereka dan buat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, ini sikap salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu kita dititipkan pesan oleh Syekh Rabi dengan apa namanya sebuah syair, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu karena mengikuti para pendahulu, orang-orang saleh, dan setiap kejelekan itu dalam perbuatan yang mengada-ngada atau bid'ah orang belakangan. Kemudian beliau barakallahu fikum menukilkan juga ucapan al-Imam Malik, sesungguhnya wala yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa ma salaha bihi awwalaha. Tidak akan bagus kondisi akhir umat ini kecuali mengikuti, apa yang telah membuat umat terdahulu itu salah, baik dan bagus. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita masuk kepada poin yang keberikutnya. 139 qala wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin illa bi khairin. jangan engkau sekali-kali menyebut seorang pun dari ummahatul mukminin kecuali dengan yang baik. Ummahatul mukminin. Wallahu a'lam, kata beliau, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yushir. Beliau mengisyaratkan sekaligus tentu membantah terhadap orang-orang yang berbicara tentang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus berbicara tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ar-rawafid wal khawarij, kaum Syiah Rafidah dan kaum Khawarij, barakallahu fikum. Kata beliau, fayusil muslima, lalu al-imam al-barbahari rahimahullah mewasiatkan setiap muslim alla yadhkura ayya wahidatin minhun illa bil khairi wat thana'i tayyib. Mewasiatkan kepada setiap muslim agar tidak menyebut satu pun dari istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam kecuali dengan kebaikan dan pujian-pujian yang thayyib, yang bagus. Beliau menyebutkan rahimahullahu taala, wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin illa bi khairin. Ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin, yang dimaksud adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ummahatul mukminin adalah istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ummahatul mukminin dengan ya dasar dan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah jalla wa ala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama ya terhadap kaum mukminin dari diri-diri mereka. An-nabi alaihi salatu wassalam awla, lebih utama dalam segala perkara, lebih didahulukan, barakallahu fikum. Dan kata Allah jalla wa ala, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum, ibu-ibunya kaum mukminin. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Satu, lahumul ihtiram wattaqdir wal mahabbah. Mereka kaum mukminin harus memberikan ihtiram, penghormatan, pemuliaan dan memberikan kecintaan. Wala yajuz li ahadin ayyatazawwaja wahidatan minhun, dan tidak boleh seorang pun untuk menikahi siapapun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh barakallahu fikum disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, bahwa istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan, dicintai, dan tidak boleh untuk dinikahi barakallahu fikum. Dan menikahi ummahatul mukminin adalah haram dalam pandangan Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga ijma, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 54, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Ya bunai, kata beliau, kata Allah Jalla wa Ala, jangan, wala antankihu, dan tidak pula kalian menikahi istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, min ba'dihi, sepeninggalnya, abadan, selama-lamanya. Jadi haram barakallahu fikum. Bagaimana kaitannya dengan berkhulwah? Walakin fil khulwah yalzamhunna al-hijab. Ketika barakallahu fikum ada kaum lelaki, ya, ummahat atau apa namanya, mukminin yang bukan mahram beliau, maka tetap wajib bagi ummahat itu atau ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, untuk memakai hijab. Kalau barakallahu fikum, ya, seseorang mungkin atau kaum sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya ilmu, wala yajuz li ahadin ay yakhluwa biwahidatin minhunna, dan tidak boleh barakallahu fikum, ya, seseorang untuk berduaan bersama siapapun dari mereka, ummahatul mukminin tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Oleh karena itu, ummahatul mukminin memiliki kedudukan yang tinggi, harus dijaga, berakhlak barakallahu fi, ya, dan juga mereka ummahatul mukminin tersebut, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, harus menggunakan hijab dari putra-putra mereka ai kaum mukminin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau berbicara atau menjelaskan khusus terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena di antara istri Nabi alaihi salatu wassalam yang paling dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah, Syiah Rafidhah, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fi Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai mereka mengatakan bahwa Al-Baqarah yang diperintahkan Nabi Musa, yang diperintahkan barakallahu fikum oleh Nabi Musa untuk disembelih adalah Aisyah. Ya, barakallahu fikum, qabbahallahu qata'allahu lisanahum. Mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka beliau menjelaskan, ammal kalam fihinna, la siyama Aisyah, wa la siyama al-kalam fil a'rad wal qadab, fa inna hadha kufrun wal 'iyadu billah. Adapun membicarakan mereka ummahatul mukminin, terlebih khusus Aisyah terlebih-lebih Aisyah, terlebih juga dalam ya hal kehormatan dan tuduhan terhadap diri beliau, maka itu adalah perbuatan kufur barakallahu fi. Waqad ajma'al ulama 'ala takfir may yaqdhifu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Telah sepakat para ulama atas kafirnya orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Terlebih khusus pada hadis peristiwa beliau dituduh barakallahu fikum berbuat serong rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat khusus membersihkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala anzala bara'ataha mimma rumiyat bihi fi arba'a asyrata ayat. Allah Jalla wa'ala telah menurunkan ke lepasnya beliau dari tuduhan tersebut di dalam 14 ayat. Maka siapapun, kata beliau, faman yat'an fiha fa innama yukadzibullaha wa yukadzibu hadar rasul wa yat'anu fi 'irdhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencela, ya mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh barakallahu fikum, maka sungguh dia telah berdusta, mendustakan Allah azza wa jall, mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan mencela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لهذا أعطيت في هذا الباب منزلة عظيمة جدا وأن من يقذفها فهو كافر وأجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. Dan siapapun yang mencela beliau maka dia telah kafir. Ya, barakallahu fi. Telah sepakat para ulama tentang kekafiran siapapun yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum, beliau mengingatkan akan akidah kaum Khawarij dan kaum Ar-Rafidah. Kita langsungkan kepada poin yang berikutnya. Wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'idha fi jama'atin ma'as-sultan wa ghairihi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah ta'ala. Apabila engkau menyaksikan seseorang yang menjaga sholat-sholat fardunya dalam jamaah, melaksanakan secara berjamaah, bila anda melihat seseorang yang menjaga sholat-sholat fardunya dalam berjamaah, apakah bersama pemimpin atau selain pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau melihat seseorang yatahawan, meremehkan, menganggap enteng bil fara'idi, ya, salat yang fardu fi jamaah, yang dilaksanakan secara berjamaah tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, wa in kana ma'as sultan, walaupun dia meremehkan dan mengentengkan sholat berjamaah itu, walaupun bersama pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwa orang yang meremehkan dan mengentengkan persoalan sholat berjamaah, apakah dia sholat bersama sultan pemimpin atau tidak, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu hawa. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faidah barakallahu fikum ini, kata beliau, juga yushir ila ahli al-bid'i min ar-rawafid wal khawarij wa ghairihim alladhina yukaffiruna al-hukama wala yusalluna wara'ahum jum'atan wala jama'ah. Ucapan al-Imam al-Barbahari ini adalah isyarat bantahan terhadap ahlul bid'ah dari kalangan Rafidah, Syiah Rafidah, yang mereka tidak memandang adanya solat jamaah dan Jumat kecuali ma'a al-imam al-muntadhar, bersama imam-imam yang mereka tunggu. Akhir-akhir ini muncul barakallahu fikum di Yaman, ya, yang mengaku sebagai imam yang ditunggu oleh kaum Syiah Rafidah. Sampai kemudian dia bercerita barakallahu fi, ya, anni jalastu jalasat ma'a Masihid Dajjal. Saya sudah duduk beberapa kali duduk bersama Masihid Dajjal. Dia mengatakan ikhtaroni Allahu, Allah Jalla wa'ala memilih saya menjadi Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya, Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Barakallahu fi. Kemudian dia mengatakan bahwa jalastu jalasa, saya telah duduk beberapa kali duduk bersama Masih Dajjal. Ya, banyak pengikutnya barakallahu fi. Ya, banyak pengikutnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal akadi, termasuk dari agamanya Syiah Rafidhah adalah at-taqiyah. Taqiyah itu boleh berdusta. Ya, sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saya tidak pernah menemukan akdzabun nas, manusia yang paling pendusta daripada Rafidhah. Ya, Rafidhah barakallahu fikum. Kata beliau, ini bantahan terhadap isyarat kepada ahlul bidah dari kalangan kaum Syiah Rafidhah dan Khawarij serta selain mereka. Kaum Khawarij yang menghakimi para pemimpin-pemimpin, ya, yang menghakimi barakallahu fikum para pemimpin-pemimpin, wala yusallun wara'ahum jum'atan wala jama'ah. Prinsip Khawarij yang berjalan di atasnya, mereka enggak sholat, enggak memandang adanya Jum'at bersama pemimpin dan juga jama'ah, sholat jama'ah bersama pemimpin barakallahu fikum. Ya, ini merupakan ciri khas ahlul bid'ah. Sehingga fa idza ra'aita rajulan la yusharikul muslimin la fi jum'ah la fi jum'atin wala jama'ah fahuwa min ahli as-su' wa ahli al-bid'i wad-dhalal sawa'un kana sultan ja'iran aw kana 'adilan. Apabila engkau melihat seseorang ya tidak mengikuti muslimin dalam jum'ah tidak, dalam jamaah juga tidak, maka dia adalah ahlus su, orang yang jahat. Wa ahlul bid'i wa dhalal, orang ahlul bid'ah dan dhalal. Barakallahu fikum. Apakah sultan itu pelaku maksiat atau sultan raja itu atau pemimpin itu adalah adil? Ingat rahimani wa rahimakumullah dalam syarah beliau di depan, bahwa banyak baliyat malapetaka menimpa muslimin disebabkan karena ulama ussu di sebuah negeri. Munculnya ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang jelek, barakallahu fikum. Ya, yang yalhat wara ad-dunya, menjulurkan lidahnya di belakang dunia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan pada syarah yang telah lewat bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan ya munculnya mafasid, kerusakan di sebuah negeri itu tidak pernah menyebutkan karena pemimpinnya yang jelek. Namun yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala karena ulama as-su, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang jelek yang berada barakallahu fikum di tengah-tengah mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan hafizani wa hafizakumullah jami'an, termasuk dari tanda orang yang jelek prinsipnya dan juga termasuk ahlul bida'i, ya, melepaskan diri dari keputusan-keputusan pemerintah barakallahu fikum. Ya, contoh misalkan ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Namun bagaimana pemimpin kita rahimani wa rahimakumullah jami'an berupaya untuk memberikan kebebasan. Yang penting enggak usah ribut, silakan. Sementara konsep pengajaran Islam itu harus taat kepada pemimpin. Dalam masalah puasa, dalam masalah barakallahu fikum Idul Adha dan Idul Fitri bersama penguasa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi terkadang muncul pada momen-momen besar yang bersifat menyeluruh dan pemimpin telah berupaya dengan segala kemampuan nya untuk kemudian menentukan awal bulan Hijriah dan juga akhir bulan, terlebih khusus ketika ya Ramadan barakallahu fikum, sudah berupaya. Maka oleh karena itu termasuk dari ciri orang yang bermanhaj jelek ahlul bid'ah wa dhalal adalah memancang perselisihan bersama pemimpinnya. Salah satu di antaranya terkait permasalahan solat wajib barakallahu fi. Solat wajib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau barakallahu fikum menyebutkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, bahwa tidak ada yang akan memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18. Tidak ada yang akan memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir. Merekalah yang akan memakmurkan masjid rahimani wa rahimakumullah. Kedua, riwayat yang mungkin sering kita dengar yang berbunyi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa'ashhadu lahu bil imani." Haditsnya adalah dhaif, barakallahu fikum. Ya, haditsnya dhaif. Apabila kalian melihat seseorang yang membiasakan diri ke masjid, maka persaksikanlah dia dengan persaksian iman. Haditsnya barakallahu fikum dhaif. Haditsnya dhaif. Kemudian Syekh Rabi menambahkan penjelasan sebagai faidah barakallahu fikum. Kata beliau, tidak ada keraguan terhadap orang yang meremehkan sholat berjamaah. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam telah menganjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam, ya, orang yang menyelisihi, mencela orang yang menyelisihi sholat berjamaah. Tidak ada keraguan bahwa pada diri orang itu ada sifat kemunafikan. Kata beliau, pada diri orang itu ada sifat kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afqalus salati 'alal munafikin salatul fajri wa salatul isya." Dua salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat fajar dan salat isya. Ditambah lagi kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Bersamaan dengan ancaman seperti ini, barakallahu fiik, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan keutamaan untuk berjalan ke masjid. La yamshi khutwatan illa wa kutibat lahu biha hasanah. Tidaklah dia melangkah menuju masjid kecuali akan ditulis baginya satu langkah kebaikan dan diangkat satu derajat. Kalau dia menunggu sholat dengan sholat yang keberikutnya, maka malaikat bersolawat atasnya selama dia berada di masjid. Ya, kata malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu. Kata beliau, maka orang yang menyelisihi, orang yang meninggalkan sholat jamaah, maka dia tidak akan meninggalkannya kecuali karena penyakit. Penyakit apa? Bisa jadi penyakitnya itu adalah penyakit nifaq, penyakit sifat munafik. Yang kedua, kemungkinan marad penyakit yang ada pada dirinya itu adalah fusuq wal fujur, melakukan kefasikan dan melakukan barakallahu fikum dosa. Maka cukup kata beliau, terhadap orang yang meninggalkan sholat berjamaah dituduh sebagai seseorang yang memiliki penyakit nifaq. Karena termasuk dari tanda-tanda munafik adalah meninggalkan sholat berjamaah barakallahu fikum. Kemudian terakhir beliau menyebutkan, ya tentu ini faedah buat segenap saudara kita muslimin barakallahu fikum dimanapun berada. Kata beliau, sholat jamaah itu ada yang mengatakan fardu ain, seperti ucapan Al-Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, dan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini barakallahu fikum yang sering dijadikan alasan. Ya, sebagian ulama mengatakan fardu ain wajib atas individu orang. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Yang benar kata beliau, annaha fardu ain. Yang benar adalah sholat berjamaah hukumnya fardu ain barakallahu fikum. Beliau mengatakan, saya telah menyebutkan pada pelajaran yang telah lewat dalil-dalilnya lengkap beliau sebutkan. Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hazm rahimahumullah berpendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Namun yang rajih kata beliau bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib, bukan syarat. Kalau seseorang sholat sendirian, maka kita tidak boleh mengatakan sholatnya batal. Akan tetapi dia telah berdosa dan waqassara wa tahawana fi wajibin azim. Kalau dia sholat sendirian, maka sholatnya tetap sah, namun dia telah melakukan dosa, telah meremehkan, telah mengentengkan dalam persoalan kewajiban yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun beliau dalam safar atau kemudian ketika hadar berada di tempat atau dalam kondisi jihad atau dalam kondisi takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah faedah mungkin bisa disampaikan kepada segenap saudara kita muslimin dan muslimat barakallahu fikum. Miskin rahimani wa rahimakumullah, sebuah masjid di kampung yang besar, ya berapa saja dari muslimin yang sholat di rumahnya Allah tabaraka wa ta'ala, bisa dihitung. Terkadang satu sab enggak full, ya dua sab sangat lumayan menyenangkan dan menggembirakan. Namun dibanding dengan penghuni kampung, kaum lelaki, kaula muda, para pemuda, kemudian orang-orang tua, ya mungkin tidak akan nampung masjid itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semoga barakallahu fikum, ya saudara kita kaum muslimin terus merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun sekiranya dia mau mengambil pendapat sunnah muakkadah, ya sunnah bukan untuk ditinggalkan, kan begitu barakallahu fikum. Namun dengan dalil-dalil yang ada, yang rajih dan yang sawab, yang benar adalah solat berjamaah hukumnya fardu ain. Yang namanya fardu ain adalah berdosa setiap orang yang tidak mengerjakannya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.